akidah Syiah Rafidhah. Ya, ada yang berakidah Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, semuanya Ahlus Sunnah. Pada puncak ketakwaannya, Ahlus Sunnah pada puncak ketakwaan tertinggi. Kata Allah, semua itu tidak akan menambah sedikit pun kekuasaanku. Dan Allah lanjutkan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya seluruh kalian dari generasi awal hingga akhir sampai hari kiamat bermiliar-miliar manusia, begitu pula bermiliar-miliar jin, bahkan seluruh malaikat sekalipun, semuanya, kalau seandainya semuanya berada pada puncak kemaksiatan, puncak kemungkaran, puncak kekufuran, semuanya seperti Fir'aun, tidak tanggung-tanggung. Semua manusia seperti iblis, puncak kekufuran sudah. Kata Allah, semua itu tidak bisa, tidak dapat mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Innama zalika a'malukum uhsiha lakum. Semua itu hanya amalan kalian, ya kalian, untuk kalian sendiri. Yang aku hitung, aku catat untuk kalian. Subhanallah. Demikian Allah Subhanahu wa taala dalam hadisul qudsi ini mengingatkan bahwa dirinya, nah, nah, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang dirinya Al-Ghani dan tentang hamba-hambanya seluruhnya yang fuqara. Maka barang siapa yang Allah beri taufik untuk berada di atas sunnah, di atas tauhid, di atas ibadah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sedikit pun membutuhkan kita. Bahkan Allah tidak sedikit pun membutuhkan ibadah kita. Apalagi ibadah semisal kita. Apalagi ketakwaan hanya semisal ketakwaan kita. Dalam hadis ini Allah mengatakan, ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Kalian semuanya berada pada puncak ketakwaan salah seorang di antara kalian ini. Nah, apalagi sekadar seperti kita yang imannya ya pas-pasan, yang ibadahnya juga memprihatinkan, kejujuran takwanya, kejujuran hatinya juga masih memprihatinkan. Kalau seandainya semua yang ada kita, ada di sini seperti Abu Bakar As-Siddiq, yang itu seperti Umar bin Khattab, yang itu seperti Uthman bin Affan, yang itu seperti Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, Allah tidak butuh kepada kita dan ibadah kita, ilmu kita, dakwah kita. Nah, maka dari itu semuanya hanyalah untuk kita. Demikian Allah mengatakan, itu amalan kalian, aku hitung untuk kalian nanti di akhirat. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kalau seandainya kita tidak segera mensyukuri nikmat ini, nikmat akidah, nikmat manhaj di atas sunnah, nikmat keimanan di atas bimbingan salaf, ketahui bukan berat bagi Allah untuk membinasakan kita dan menggantinya dengan kaum yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau seandainya kalian berpaling, tidak mau lagi beriman dengan sebenarnya, tidak mau berakidah dengan benar, tidak mau istiqamah, yastabdil qauman ghayrakum, Allah akan mengganti kalian ini dengan kaum selain kalian, generasi sebelum yang tidak semisal kalian ini. Tsumma la yakunu amsalakum, dan mereka itu tidak akan seperti kalian. Tidak seperti kalian yang bermalas-malasan dalam beribadah, tidak seperti kalian yang enggan untuk berpegang teguh dan istiqamah di atas akidah dan manhaj. Allah akan datangkan kaum tersebut. Maknanya, dakwah sunnah ini, dakwah salafiyah ini enggak butuh kita. Tidak butuh kepada kita, saya dan antum semuanya. Tidak butuh. Kita yang butuh kepada dakwah salafiyah. Kita yang butuh kepada manhajus salafi. Kita yang butuh kepada bimbingan Al-Quran dan sunnah, dan Quran wa sunnah serta akidah ahli sunnah ini tidak butuh kepada kita semuanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, bersyukurlah. Dan jaga baik-baik nikmat ini. Jaga baik-baik nikmatus sunnah. Jaga baik-baik nikmatus salafiyah. Sehingga kita bisa dan senang memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan yang telah difahami oleh generasi salaf, generasi sahabah, ridwanullah alaihim jami'an, dan generasi yang mengikuti jejak mereka dengan baik dan benar. Jaga baik-baik nikmat ini. Khawatir nanti hilang dari kita, sirna dan pergi meninggalkan kita. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguh Rabb kalian telah menetapkan bahwa jika kalian bersyukur, kata Allah, pasti Allah akan tambah nikmat ini, ditambah oleh Allah kuantitasnya, kuantitas ilmunya, kuantitas ibadahnya, kuantitas amal solehnya, kuantitas manhajnya, akidahnya, poin-poin keimanannya, ditambah oleh Allah, terus ditambah. Ditambah semangatnya, dan ditambah pula kualitas daripada ibadah dan keyakinan-keyakinan kita ini. Diberkahi oleh Allah. Tapi kalau tidak, maka Allah cabut nikmat itu. Hilang dari kita. Dan kita baru merasakan bahwa diri kita berada di atas nikmat, kalau nikmat itu telah pergi dari kita. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita sebagai ahli sunnah. Dalam kesempatan malam hari ini, yang penting untuk saya ingatkan, demi terjaganya nikmat kita ini, demi Allah terus menjadikan nikmatus sunnah dan salafiyah ini berkesinambungan ada pada diri kita, maka di situ ada asbab, ada sebab-sebab yang mesti kita lalui. Yang pertama, secara ringkas saya sebutkan adalah ikhlasun niat. Ikhlaskan niat di dalam berpegang teguh dengan sunnah dan tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan ridha-Nya, karena seorang yang ikhlas di dalam berpegang teguh dengan tauhid, di dalam berpegang teguh dengan sunnah, dia akan continue berkesinambungan sabar dan istiqamah. Antum tahu, di masa seperti ini khususnya, sedikit orang yang senang kepada sunnah. Sedikit manusia yang mau berpegang teguh dengan tauhid, berpegang teguh dengan syariat Allah dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Karena berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah itu mengandung konsekuensi lawazim. Lawazim. Konsekuensi-konsekuensi yang berat. Kalau kita enggak ikhlas, kita akan jatuh di tengah jalan terpelanting. Karena kita akan kecewa. Ketika ternyata dengan sebab kita berpegang teguh dengan tauhid, dengan sunnah dan syariat Allah, hukum-hukum Al-Quran dan sunnah ini, berkurang dunia kita. Di saat itu kita akan goyah. Di saat itu kita akan pesimis. Dan ujung-ujungnya kita akan meninggalkan tauhid dan sunnah. Nah, kadang-kadang seorang ketika berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang menimpa dirinya, fisiknya, atau menimpa keluarganya, istri dan anak-anaknya, atau yang lainnya. Ketika dia berpegang teguh dengan sunnah, tiba-tiba dia jatuh sakit, atau istri dia tiba-tiba sakit berat, sakit keras. Di saat dia dahulu tidak mau berpegang teguh dengan syariat, hidup tanpa aturan, Allah beri kesehatan pada dirinya, pada anak-anaknya. Subhanallah, ketika berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah, Allah beri ujian dalam bentuk penyakit pada dirinya atau pada keluarganya, istri atau anak-anaknya. Di saat itu mulai muncul bisikan-bisikan, kalau bukan dari syayatinil jin, kalau bukan dari syaitan, syaitan dari bangsa jin, maka juga dari syayatinil ins, syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Itu kan, coba, dulu kamu masya Allah, kamu sehat, akibat seperti ini, sekarang kamu menjadi seperti ini. Coba lihat istrimu, dulu begini, sekarang lihat kondisinya. Hiduplah seperti biasanya, seperti manusia-manusia yang lainnya. Jangan eksklusif, jangan merasa begini, coba ini akibatnya. Subhanallah. Kalau kita ikhlas, maka kita akan teguh. Dia akan meyakini bahwa saya menjalani syariat Allah. Apa yang menimpa diri saya, itu adalah sesuatu yang memang Allah kehendaki. Di balik ini ada hikmahnya. Ada ibrahnya. Bisikan demi bisikan. Celotehan demi celotehan. Istihza demi istihza. Enggak menggoyahkan tauhid dan sunnahnya. Karena dia mukhlis. Karena dia ikhlas. Namun ketika seorang tidak ikhlas di dalam berpegang teguh dengan tauhid ini, sedikit musibah mengenainya, goyah dia. Sedikit musibah menimpa dirinya atau keluarganya atau kehidupan dunianya, goyah dia. Ini yang Allah sebutkan, dan semoga Allah jauhkan kita dari apa yang akan kita dengarkan dari ayat ini. Wa minan nas may ya'budullaha 'ala harfin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang beribadah, beriman kepada Allah di tepi jurang, di penghujung. In asabahu khairun itma'anna bih. Kalau bisa dia beriman, beribadah kepada Allah, berpegang teguh dengan hukum-hukum syariat, dia justru mendapatkan kebaikan-kebaikan pada fisiknya, semakin sehat, anak istrinya juga demikian, usahanya, dunianya semakin lancar, teman-temannya semakin banyak yang memuji dia dan simpati kepada dirinya juga semakin banyak. Itma'anna bih. Dia merasa tentra, masya Allah, memang tauhid itu begini, memang sunnah itu mengajak orang kepada sunnah, kepada tauhid. Nah, tapi kalau sudah ditimpa oleh fitnah, ujian dan bala, inqalaba ala wajih, dia berpaling, segera meninggalkan tauhid. Segera tidak mau lagi terikat dengan aturan Al-Quran dan sunnah. Mudah dia goyah. Kalau ada keluarganya yang mengatakan, ente kok jadi begini ya akhi? Dulu ente masya Allah. Sekarang kok seperti ini? ente naik mobil bagus, mobil ente bosan yang ini, ente bisa beli mobil yang lainnya. Sekarang seperti ini, apa ini hidup kayak gini nih? Sampai kapan ente mau hidup seperti ini? Nggak kesian ente sama anak istrinya? Rumah ente yang dulu besar ente jual. Begini cara hidup. Islam itu gampang ya akhi, tidak seperti ini. Islam itu mudah ya akhi, tidak seperti ini. Goyah dia. Inqalaba ala wajhi. Berpaling dia dari aturan Allah, dari syariat Allah, dari hukum-hukum Al-Quran, dari hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pergi jauh dari sana. Ini akibat daripada tidak ikhlas yang Allah sebutkan. Wa minan nas may ya'budullah ala harfin. Harfin itu tepi. Tepi segala sesuatu itu diberi nama harf. Di jurang dia, bukan berada di tengah. Kalau yang ada di tengah karena keikhlasannya, kejujurannya, ilmunya, ibadahnya, aman dia. Kena goyah sedikit, dia bergeser sedikit, tapi masih di area yang aman. Namun kalau sudah di tepi jurang, sedikit fitnah menimpanya, sedikit musibah menimpanya, jatuh dia terpelanting ke jurang tersebut. Ini Allah sebutkan dalam ayat ini. Semoga Allah lindungi saya dan antum semuanya dari jenis yang seperti ini. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ujian demi ujian ini tidak akan berhenti. Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Sungguh Allah tidak akan pernah membiarkan kalian wahai kaum mukminin di atas kondisi kalian yang seperti ini, bercampur baur, campur aduk antara yang baik dengan yang jelek, yang mukmin dengan yang munafik, yang jujur imannya dan amalannya dengan orang yang tidak jujur imannya dan amalannya. Enggak mungkin, kata Allah. Sampai Allah pisahkan mana al-khabis, mana yang jelek, yang tidak benar keimanannya, tidak benar akidahnya, manhajnya, dengan orang-orang yang baik, yang baik. Terus ujian ini bergulir, tidak berhenti. Boleh kita lolos kemarin, belum tentu kita lolos hari ini. Boleh kita lolos hari ini dan tetap istiqamah secara zahir, belum tentu kita lolos besok. Maka dari itu, ikhlaskan niat di dalam berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah. Karena tantangannya sangat besar, ujiannya juga demikian, konsekuensinya pun demikian. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Ini yang pertama, ikhlaskan niat. Yang kedua, bersegera di dalam beramal. Jangan menunda-nunda amalan. Kalau anda tahu sebuah hukum bersumber dari Al-Quran atau sebuah hukum bersumber dari hadis Rasul, jangan ditunda-tunda untuk mengamalkannya. Baik hukum itu terkait dengan tata cara ibadah kita, ataupun hukum tersebut terkait dengan akhlak kita dalam bermuamalah antar manusia atau dalam rumah tangga dan seterusnya, ataupun hukum itu terkait dengan keimanan dan akidah kita, manhaj kita dan cara berdakwah kita, cepat diamalkan, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda, khawatir kedahuluan fitnah. Kalau ditunda, keburu yang masuk ke dalam kalbu kita ini adalah fitnah. Kalau sudah fitnah yang mendahului masuk ke dalam kalbu kita, mewarnai kalbu kita, di saat itu kita berada di tepi jurang yang riskan kita untuk terpelanting ke dalamnya. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Nah, kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, badiru bil a'mal fitanan qati'il lailil muzlim, bersegeralah kalian dalam beramal, jangan ditunda-tunda. Apa saja amalan itu? Amalan zahir, anggota tubuh kita, amalan lisan, kaki dan tangan kita, ataukah amalan batin, amalan kalbu kita? Jangan ditunda-tunda, kata Rasulullah. Segera. Kenapa? Fitanan kaki ta'in laylil muzlim. Karena berbagai fitnah itu berdatangan, bermunculan bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Nah, gelap. Seorang sulit membedakan mana jalan yang lurus, mana yang berbelok. Mana jalan yang berjurang, berlobang. Mana jalan yang selamat dari lobang dan jurang. Mana jalan yang di sana penuh dengan binatang berbisa. Dan mana yang sebaliknya di saat kegelapan malam. Demikian Rasulullah menggambarkan fitnah demi fitnah itu akan terjadi. Kalau sudah seperti itu, orang tidak menyangka. Lurus-lurus saja kok jalan ini. Tiba-tiba di saat dia tenang-tenang berjalan, terperosok dalam sebuah lubang yang mematahkan kakinya. Atau membuat dia tersungkur, jatuh dalam sebuah jurang. Atau membuat dia tersungkur, wajahnya mengenai sebuah batu. Demikian seterusnya. Dia menyangka jalan itu bebas dari binatang berbisa, ular dan yang semisalnya. Sehingga dia tenang berjalan dengan penuh santai, merasa aman. Ternyata di tempat tersebut banyak binatang berbisa yang akan menggigitnya dan mematikannya. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan fitanan katifa'in lailil mudlim. Berbagai fitnah yang bermunculan bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Nah, lalu Rasulullah melanjutkan, karena gelapnya fitnah tersebut sampai yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Di pagi hari dia mukmin, di siang hari atau di sore hari dia kafir, murtad, musyrik. Sebaliknya juga. Di sore hari dia masih mukmin, mukmin. Tiba-tiba di pagi hari, malam dia menginap. Di malam hari dia tidur bangun, tiba-tiba dia menjadi musyrik, menjadi kafir karena dahsyatnya fitnah. Masa Ustaz sejauh itu? Ya, Rasulullah sudah memberitakan. Kalau kita baca sejarah, jangan antum mengira bahwa ini akan terjadi nanti menjelang hari kiamat. Jangan antum mengira bahwa akan terjadi dua abad yang akan datang. Lah, bahkan sejarah telah membuktikan. Kemarin seorang hamba masih muslim, mukmin, besok dia menjadi kafir. Sejarah, kalau antum baca sejarah, telah terjadi apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kala. Lalu bagaimana dengan di zaman seperti ini yang semakin tersebar dan merata serta mendominasi kebodohan di tengah umat ini? Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kenapa seperti itu? Disebutkan dalam akhir hadis penjelasan lebih rinci, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya, akidahnya, manhajnya, dakwahnya untuk sesuatu nilai duniawi yang kecil, yang hina. Kadang-kadang nilai duniawi itu berupa harta. Dia mengejar ambisi harta di balik itu sampai dia jatuh dalam fitnah yang gelap itu dan dia akhirnya berpaling dari tauhid ataupun sunnah. Kalau tanpa contoh kadang-kadang sulit menggambarkannya. Dulu dia mengerti bahwa perbuatan ini syirik, perbuatan ini syirik, perbuatan ini syirik. Berjalan waktu dia mengejar dunia dan berambisi dia kepada dunia itu. Mengorbankan ibadahnya untuk mengejar dunia. akan dihadapkan suatu saat dengan kondisi dia berada di persimpangan jalan. Dia harus berurusan sebuah bisnis yang menjanjikan, namun dia harus melakukan beberapa perbuatan-perbuatan yang mengandung kesyirikan. Atau mentolerir perbuatan-perbuatan kekufuran. Duduk dengan orang-orang kafir atau musyrik, terpaksa katanya melakukan perbuatan yang sama dilakukan oleh orang musyrik tersebut demi mengejar target-target bisnisnya. Dan dia berjanji, setelah ini saya enggak akan mengulangi lagi. Cukup ini sudah. Subhanallah. Ternyata fitnah itu kaqita'il-lail. Tidak menyatakan kaqita'atil-lail. Satu potongan, tetapi kita potongan demi potongan. Masuk yang ini gelap, berikutnya lebih gelap lagi. Berikutnya lebih gelap lagi. Dia menyangka bahwa dirinya, percaya dia kepada dirinya, yakin bahwa untuk berikutnya dia akan bisa menghindar dari itu. Ternyata dia hancur. Sampai dia siap melakukan perbuatan kesyirikan. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Begitu banyak. Kalau tadi tentang dunia, bisa saja dunia itu dalam bentuk harta. Bisa saja dunia yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis ini dalam bentuk kedudukan atau jabatan. Baik jabatan dalam kekuasaan, kenegaraan, ataupun jabatan dan kedudukan di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Ingin mendapatkan posisi tersebut. Sampai-sampai dia menjual akidahnya. Menjual dakwahnya. Prinsip-prinsip manhajnya yang dia tahu bahwa itu adalah batil, tapi demi posisi yang dia kejar, ambisi untuk mendapatkan posisi tersebut, dia jual prinsip-prinsip manhajnya dan prinsip-prinsip dakwahnya. Dia jual macam-macam alasannya. Ya, kita jangan terlalu kaku di zaman ini. Kita harus, kalau enggak manusia akan lari dari kita nanti bagaimana? Padahal dia punya kepentingan pribadi. Akhirnya dia jual akidahnya. Dia jual. Barakallahu fikum. Dia jual perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasul. Dia rela melakukan larangan-larangan Allah ataupun Rasulnya demi mengejar dunia yang hina itu tadi. Posisi yang dia kejar. Barakallahu fikum. Atau dia tidak mengejar posisi, jabatan, atau posisi di tengah kemasyarakatan, tapi dia ingin simpati manusia. Dia takut dan khawatir manusia enggak simpati lagi kepadanya. Dia takut dan khawatir manusia mencemoohkannya. Maka terpaksa demi itu dia menjual akidahnya pula. Bahkan dia berani mengatakan yang halal itu haram, yang haram itu halal. Demi mendapatkan keribuan manusia. Demi untuk tidak dikatakan ini sebagai orang yang kaku. Atau demi dikatakan oleh manusia, Masya Allah, kalau fulan ini penuh hikmah. Kalau fulan ini fleksibel. Kalau fulan ini Masya Allah tidak kaku di dalam bergaul. Tidak eksklusif. Dan yang lainnya. Dia jual akidahnya. Dia berani menjawab hukum-hukum agama yang tidak dibenarkan dalam syariat demi mendapatkan ridha manusia. Ya, dia akan mendapatkan itu, namun dia akan hancur. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian dalam beramal. Mungkin dalam benak kita yang dimaksud oleh amal ini adalah sholat di siang hari, ya, di malam hari, qiyamul lail, atau berpuasa, atau zikrullah, atau tilawatul Quran. Naam, itu semua adalah ibadah. Sedekah, zakat, haji, umrah, dan yang lainnya, semuanya ibadah. Tetapi bukan hanya itu yang dimaksud. Ibadah atau amalan soleh yang diperintahkan dalam hadis ini, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian di dalam beramal, jangan ditunda-tunda. Seluruh amalan dalam Islam termasuk talabul ilmi, menuntut dan mempelajari ilmu Islam. Segera, jangan ditunda-tunda. Dan jangan dijadikan sebagai sambilan, sambil lalu. Kalau lagi sempat, talabul ilmi, kalau enggak sempat, maka itu urusan nomor dua, urusan sekunder, bukan primer. Bukan kebutuhan pokok kita. Jangan. Kita akan binasa. Kita akan hancur. Talabul ilmi salah satu daripada amalan soleh tersebut. Di antaranya, di antara amalan soleh adalah berdakwah, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Bagian daripada amalan soleh. Bahkan salah satu, Allah jadikan sebagai salah satu ciri-ciri pokok mukminin. Amar ma'ruf nahi mungkar. Baik amar ma'ruf nahi mungkar dalam skup terkecil antara dia dengan kawan dekatnya, atau amar ma'ruf dalam skup yang lebih luas, yaitu rumah tangga dia, istri dan anak-anaknya, ataupun amar ma'ruf nahi mungkar dengan skup yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat umum, atau dalam pendidikannya, dalam dakwahnya, dan seterusnya. Baik kemungkaran yang dimaksud itu dalam perkara akhlak, ataupun kemungkaran dalam perkara ibadah, munculnya berbagai bid'ah dalam bidang ibadah, mengingkari kemungkaran-kemungkaran tersebut dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan penjelasan-penjelasan dia, ataupun bahkan lebih-lebih dari itu semuanya, kemungkaran dalam bidang akidah, dakwah dan manhaj, bagian daripada amal soleh. Ketahuilah bahwa fitan yang disebutkan dalam hadis ini, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian dalam beramal karena berbagai fitnah demi fitnah, kata Rasul. Bagaikan potongan malam yang gelap. Fitnah yang terbesar dalam hal ini, yang paling berbahaya adalah fitnah bid'ah. Baik bid'ah yang lebih-lebih tentunya, bid'ah kufriyah atau mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan pelakunya jatuh pada kekafiran. Ya. Seperti bid'ah qadariyah, bid'ah jahmiyah, ataupun yang lainnya. Ataupun pula bid'ah mufassiqah, bid'ah yang membuat pelakunya menjadi fasik. Ini lebih berbahaya dan ini lebih membutuhkan perhatian dari kita, dan kita lebih cepat beramal soleh dalam perkara ini. Contoh amal soleh dalam perkara menyikapi berbagai penyimpangan dan bid'ah ini tadi adalah, pertama, amar ma'ruf nahi mungkar. Berbagai penyimpangan akidah, berbagai bid'ah dalam bidang manhaj, tidak boleh dibiarkan. Ketika kita membiarkannya, mentolerirnya, atau dengan berbagai alasan, demi persatuan umat, demi ini dan itu, kemudian kita meninggalkan nahi mungkar, tidak mau menjelaskan yang batil itu batil, yang bid'ah itu adalah bid'ah, maka kita terancam untuk terkena fitnah karena kita tidak bersegera di dalam beramal dalam hal ini, dalam poin ini. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkannya. Al-Imam Ahmad rahimahullah dan para ulama salaf terdahulu selalu mengingatkan poin ini. Nah, ikhwani fiddin, barakallahu li walakum. Di antara amalan soleh dalam perkara ini adalah membantahi berbagai bid'ah yang ada. Menjelaskan kepada umat penyelewengan-penyelewengan akidah, penyelewengan-penyelewengan manhaj dan iman yang terjadi di tengah umat. Ini salah satu amal soleh. Salah satu bagian daripada amal-amal soleh yang besar. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengatakan, perhatikan baik-baik hadis ini. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Akan membawa panji ilmu ini, ilmu Islam. Siapa yang akan membawa panjinya? mengibarkannya pada setiap generasi adalah al-udul, orang-orang yang amanah, yang terpercaya. Apa ciri-cirinya? Perhatikan baik-baik. Qala yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Yaitu mereka ini, orang-orang yang terpercaya pada setiap generasi yang akan membawa bendera ilmu Islam, ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah. Ini adalah tugas mereka dan pekerjaan mereka adalah membersihkan dari ilmu Islam ini berbagai penyelewengan-penyelewengan makna dan penyimpangan-penyimpangan akidah yang terjadi padanya. Penyimpangan-penyimpangan paham yang terjadi padanya. Ta'wil-ta'wil dari yang dilakukan oleh orang-orang jahil terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Membersihkan-membersihkan dari ilmu Islam ini dan dari ibadah Islam ini. Tipu daya para pembuat atau para penipu umat. Nah, barakallahu fikum. Tidak diam. Dalam hadis ini dijadikan sebagai ciri utama para pembawa bendera ilmu Quran dan Sunnah ini adalah membantahi ahlul batil dan membersihkan berbagai penyimpangan-penyimpangan akidah pada umat. Penyimpangan-penyimpangan paham pada umat. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu, kita tahu ini bagian daripada amal soleh. Ya, memang kita dengan keterbatasan ilmu tidak mampu untuk membantahi ahlul batil. Tetapi alhamdulillah di situ ada para ulama yang berdiri tegak dengan penuh keistiqomahan dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Maka kita menukil, menyampaikan fatwa dan penjelasan para ulama tersebut tentang berbagai kemungkaran, berbagai bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah umat. Ya tentu akan tersinggung orang-orang yang tersinggung. Akan marah orang-orang yang punya kepentingan. Baik merasa dirugikan hartanya, dirugikan penghasilannya, dirugikan pengikutnya, umatnya, simpatisannya, dan seterusnya. Akan marah, akan tersinggung, akan membuat makar untuk menghalangi al-haq dan ahlul haq. Bukan di zaman ini saja, ini telah berlalu sejak zaman dahulu. Bukan kita orang pertama, bukan kita pula generasi pertama. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini bagian daripada amalan saleh. Di antara amalan soleh di masa seperti ini. Oleh karena itu sebelum itu perhatikan para ulama kita. Tidak diam. Tidak hanya menulis masalah-masalah fikih, bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara puasa, bagaimana tata cara barakallahu fikum berwudu, ya. Bagaimana zakat, bagaimana berwakaf, ya. Bagaimana hibah dan yang lainnya. Tidak. Itu juga ditulis oleh ulama. Namun mereka menulis dan menjelaskan dengan lisan mereka kebatilan-kebatilan yang terjadi di tengah umat. Paham-paham menyimpang yang ada di tengah umat dengan detail. Antum perhatikan karya-karya Imam Ibnul Qayyim. Di masa itu lagi gencar-gencarnya akidah Asy'ariyah. Begitu juga guru dia Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Nah, Ibnu Abdul Hadi dan yang lainnya. Benar-benar serius membantah dan membongkar penyimpangan-penyimpangan Asy'ariyah. Hampir-hampir atau karya mereka di dalam membantah Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah lebih mendominasi dibandingkan bantahnya terhadap Qadariyah dan Jahmiyah. Kenapa? Karena bid'ah itu lebih jelas. Bid'ah Jahmiyah, kesesatan Qadariyah lebih nampak di tengah umat. Tapi yang samar-samar seperti Asy'ariyah pada waktu itu, sekarang sudah nampak jelas. Tapi pada waktu itu mereka serius. Serius dan serius. karya demi karya. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, karya demi karya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam bidang ini. Karya demi karya Al-Imam Az-Zahabi pada masa-masa tersebut. Serius dan sungguh-sungguh mereka meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya. Biaya dan dana yang mereka miliki. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Ini bagian daripada amal soleh yang mesti kita bersegera. Jangan menunda-nunda karena fitnah demi fitnah itu, kata Nabi, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Kemudian di antara amalan soleh, terkhusus di masa-masa fitnah seperti ini, di saat bertebarannya ahlul bid'ah dengan beragam jenisnya, adalah memilih kawan, teman yang berakidah dan bermanhaj lurus. Nah, demikian Rasulullah SAW memerintahkan. Sekali lagi, kalau ada perintah dari Allah atau perintah dari Nabi, menunjukkan amalan yang diperintahkan itu adalah ibadah. Menunjukkan bahwa amalan yang diperintahkan dalam ayat atau hadis tersebut adalah amalan soleh. Kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya akidah seseorang, manhaj seseorang, tolak ukurnya adalah kawan dia. Kawan dia itu sebagai tolak ukur. Bagaimana sih akidahnya ini? Lihat kawannya, siapa kawan dia? Siapa teman berdakwahnya? Siapa teman-teman dia belajar? Siapa teman-teman dia di dalam berbagai kegiatan-kegiatan keislamannya? Siapa? Maka Rasulullah melanjutkan, falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya salah seorang di antara kalian memeriksa, mengoreksi, mengevaluasi siapa teman akrabnya. Siapa teman akrab dia? Enggak, kita memang sengaja masuk dalam tubuh organisasi mereka untuk membenahi mereka dari dalam. Sehingga kita berteman dengan mereka, ayo kita kumpul dengan mereka. Siapa yang mengajarkan Anda seperti ini? Siapa? Al-Quran kah? Tolong sebutkan. Hadis kah? Tolong sebutkan. Sahabat kah? Tolong sebutkan. Metode seperti ini adalah metode alawun. Metode bunglon. Dan itu membahayakan Anda. Kalau Anda mau mendengar ayat Al-Qur'an, mari kita dengarkan salah satu di antaranya. Allah menyatakan, "Wa idza ra'aital ladzina yaquduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yaqudu fi haditsin ghairi. Imma yunsiyannaka asy-syaitan fala taq'ud ba'da adz-dzikra ma'al qaumiz zalimin." Kalau Anda, kata Allah, mendapati orang-orang yang berbicara tanpa ilmu tentang ayat-ayat kami, mentakwil ayat, mentahrif ayat, memalingkan maknanya dari makna yang sebenarnya, sehingga akhirnya dia berkeyakinan-keyakinan yang batil, berpaham dengan paham yang menyimpang, maka kata Allah, fa'arid anhum. Berpalinglah engkau dari mereka, wahai Muhammad. Bukan hanya sekedar tinggalkan mereka, tapi berpalinglah kalian dari engkau dari mereka, wahai Muhammad. Kalau seandainya engkau selama ini pernah duduk bergabung dengan mereka karena dibikin lupa oleh syaitan, dibuat lupa oleh syaitan sehingga engkau duduk dengan mereka, dirayu-rayu oleh syaitan, dihias-hiasi oleh syaitan, setelah peringatan ini, setelah nasihat dan teguran ini, jangan lagi engkau duduk dengan mereka. Jadi di antara amalan soleh di masa-masa fitnah ini khususnya, memilih kawan yang berakidah benar, berakidah lurus. Ya. Barakallahu fikum. Bukan ukuran kawan yang lurus akidahnya adalah jenggot. Bukan pula ukuran akidah yang lurus itu dan teman yang baik dalam yang diperintahkan oleh hadis ini adalah yang pakaiannya di atas mata kaki. Lah, itu salah satu ciri, salah satu tanda. Dzul Khuwaisirah berjenggot. Khawarij, Abdurrahman bin Muljim, pembunuh Ali bin Abi Thalib berjenggot. Pakaiannya di atas mata kaki, jidatnya hitam, banyak melakukan ibadah. Bukan tolak ukur. Tolak ukur adalah akidah dan manhaj yang lurus. Dari mana kita bisa mengetahui itu semua? Dengan talabul ilmi dan mengikuti contoh dan teladan manhaj salafus saleh. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Memilih kawan dan teman itu bagian daripada prinsip salaf. Bagian daripada prinsip salaf. Disebutkan bahwa Imam Sufyan ats-Tsauri di suatu hari datang ke negeri Baghdad. Sesampainya di sana, disebutkan salah satu seorang perawi hadis, disebutkan namanya itu Ar-Rabi', masya Allah, disebutkan dia begini, kelebihannya begini, keilmuannya begini, wah luar biasa, disebutkan kelebihan-kelebihannya. Ditanya oleh Imam Tsauri, akidah dia bagaimana, manhajnya? Manhajnya ahli sunnah. Ahli sunnah wahai Imam Tsauri. Masya Allah. Siapa kawan-kawan dia? Siapa kawannya? Dijawab oleh mereka, kaum Qadariyah. Maka idzan huwa qadari. Maka orang ini pun yang kalian puji-puji ini, yang kalian sebutkan kelebihan-kelebihannya, dia juga adalah seorang berpaham Qadariyah. Masa begitu, San? Apa kita lebih pandai dari Imam Sufyan ats-Tsauri? Kita lebih bertakwa dibandingkan Al-Imam Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri? Kita merasa lebih paham tentang dalil-dalil Quran dan Sunnah dibandingkan beliau yang dijulukan oleh para muhadditsin dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Dikenal ketakwaannya, ibadahnya, khusyuknya, perjuangannya, keilmuannya, periwayatannya, solidaritasnya terhadap umat. Apa kita merasa yang seperti ini? Yang belajarnya hanya seminggu sekali. Kalau kebetulan ada pengajian, merasa lebih pandai dari beliau. Atau mungkin sebagian kita yang sekarang sudah LC atau MA atau doktor, lebih pandai dari Imam Sufyan ats-Tsauri, lebih bertakwa, lebih berilmu, lebih banyak ibadahnya, lebih banyak pedulinya kepada umat. Dibanding Sufyan ats-Tsauri, dibanding Malik bin Anas, dibanding Syafi'i, dibanding Ahmad bin Hanbal, dibanding Imam Al-Bukhari. Man anta ya fulan? Siapa anda wahai fulan? Rahimallahu ra'an 'arafa qadra nafsih. Sungguh Allah akan merahmati seorang hamba yang dia mengetahui kadar dirinya. Nah, semisal dengan ini, banyak diriwayatkan dari para ulama salaf. Saya sering mempermisalkan, kalau seandainya di hadapan antum sekarang ini hadir Syekh Abdul Aziz bin Baz, misalkan beliau sudah wafat, di hadapan antum akan ada daurah yang akan menyampaikan adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz di Bondowoso. Kira-kira yang hadir dari mana? Dari berbagai penjuru pelosok negeri ini. Ya kan? Syekh Abdul Aziz bin Baz masing-masing ingin duduk dekat dengan Syekh, ingin berjabatan tangan, ingin berpelukan dengan Syekh. Padahal itu hanya seorang Syekh Abdul Aziz bin Baz. Enggak bisa dibandingkan dengan barakallahu fikum al-Imam Al-Bukhari, al-Imam Muslim, apalagi al-Imam Ahmad, al-Imam Malik. Enggak bisa dibandingkan. Luar biasa. Maka di antara amalan soleh di masa-masa fitnah ini adalah memilih teman yang baik. Tidak menghadiri majlis-majlis ahlul bid'ah. Tidak menghadiri majlis-majlis mereka. Nah, ini suatu hal yang penting. Ada sebagian ikhwan ahli sunnah, bahkan sebagian da'i, masih saja bergabung dengan hizbiyin dengan alasan ya ingin membenahi mereka dari dalam, atau sama-sama bergerak dalam bidang dakwah, toh sama-sama peduli. Subhanallah. Demikian manhaj salafi? Tidak demikian. Barakallahu fikum. Tidaklah tersesat banyak orang di masa ini ke dalam kesesatan kecuali dengan sebab meninggalkan amalan soleh yang baru saja kita bahas. Yaitu apa? Memilih kawan. Perkawanan. Antum dengar nama-nama besar dalam sejarah umat ini. Hancur, jatuh pada penyimpangan gara-gara perkawanan. Nggak usah bicara yang dulu-dulu. Yang mungkin saya sedih zaman kita. Orang dulu dikenal di atas sunnah. Siapa yang nggak kenal? Ja'far Umar Talib. Nama besar dahulu di Indonesia dalam berpegang teguh dengan sunnah. Di masa-masa fitnah, berkawan, bermajlis dengan beragam ahlul bid'ah, dengan politikus, dari satu seminar ke seminar lainnya, dari sebuah acara temu bicara dari temu bicara berikutnya. Hancur dia. Hancur. Sampai akhirnya bermajlis dengan biksu, dengan pendeta, berkawan dengan orang-orang tasawuf. Bahkan berkawan dengan orang Kristen dan membela mereka. Berkawan dengan orang-orang liberal. Antum tahu gubernur Manado yang Kristen itu? Ya. Gubernur Kristen. Dari daerah yang dikenal militansi Kristennya sangat tinggi. Dia mendapatkan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ya, dulu IAIN Malang namanya. Ya. Sebagai tokoh pemersatu umat. Ya, sebenarnya tokoh pluralisme. Ya, itu dia meraih gelar kehormatan ini akibat rekomendasi dari Ja'far Umar Talib. Sebagaimana disampaikan langsung oleh Rektor UIN. Nah, barakallahu fikum. Menjelang Ramadan 2 tahun yang lalu. Di bulan Sya'ban 2 tahun yang lalu. Subhanallah. Tidak pula Ali Hasan Al-Halabi yang dulu mengajarkan Syarhus Sunnah Al-Barbahari, dulu mengajarkan kitab Usulus Sunnah Imam Ahmad, luar biasa menjadi pembela ahlul bid'ah. Tidak lain disebabkan dia tidak bersegera dalam mengamalkan perintah Nabi tadi, meneliti siapa kawannya dan hendaknya menjauhi majlis-majlis yang di situ ada kebatilan. Dia enggak segera beramal. Akhirnya dia masuk dalam fitnah yang gelap dan menyesatkan itu tadi. Sudah pernah disebutkan oleh asatidzah dan bahkan oleh para ulama bagaimana dia, coba perhatikan ini. Ya, ambisi, posisi, pujian, simpati, dia menghadiri sebuah acara besar, entah itu mau diberi nama seminar dalam bahasa kita atau yang semisalnya. Di negeri Amman. Dihadiri oleh puluhan ulama Syiah. Ulama tarekat-tarekat tasawuf. Orang-orang liberal, sekuler. Orang berpaham akidah khawarij ibadiyah. Syiah Zaidiyah. Di majelis tersebut. Memang temanya seolah-olah menarik. Ya, ini ingin menepis isu teror atau terorisme terhadap Islam. Dan bahwasanya agama Islam itu bukan agama teroris. Maunya demikian. Tetapi ekstrim, membantah bid'ah dengan bid'ah. Membantah radikalisme dengan liberalisme. Dihadiri oleh Ali Al-Halabi. Undangan tersebut. Masya Allah, hadir bermajlis dengan tokoh-tokoh Syiah. Antum siap hadir di majlis itu ada Jalaluddin Rahmat di majlis kita ini? Yang hadir di majlisnya Ali Halabi lebih sesat dari Jalaluddin Rahmat. Yang sekarang di Indonesia, jangan pilih ini, jangan pilih partai itu karena kadernya adalah Jalaluddin Rahmat. Ya. Yang dihadiri oleh Ali Halabi lebih sesat lagi dari itu. Tokoh-tokoh Syiah Iran. Atau bahkan Presiden Iran Ahmadinejad. Yang ikut menguatkan hasil daripada pertemuan tersebut. Coba perhatikan ya ikhwan. Dinasehati oleh ulama. Bahwa yang kamu lakukan hal itu adalah salah. Jangan kamu malah memuji dan mendukung. Ya. Barakallahu fikum. Resolusi Amman tersebut. Jangan. Apa mau menerima nasihat? Mulai syaitan terus membisiki terus syaitan. Pada awalnya, ya penting kehadiran kamu demi mewakili ahli sunnah supaya ahli sunnah tidak dituduh supaya. Padahal Allah sudah melarang hadir di tempat tersebut. Apa urusannya kita dengan ahlul batil mau menuduh kita? Nabi Muhammad saja manusia terbaik akhlaknya, terbaik dakwahnya dan sistem membina umatnya tetap saja dituduh dan dituduh. Apa urusannya kamu? Meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah. Allah mengatakan, jangan duduk dengan orang-orang seperti itu. Subhanallah, diterjang itu larangan Allah. Apa hasilnya? Bid'ah menyeret pelakunya kepada bid'ah berikutnya. Akhirnya, dia menyombongkan diri terhadap ulama dan nasihat-nasihat mereka. Karena terlanjur sudah masuk, sudah kadung kata orang sini. Dibisikin oleh syaitan. Akhirnya dia justru mengeluarkan pembelaan dan pernyataan bid'ah berikutnya. Bagaimana kita tidak mau mendukung pernyataan dan hasil pertemuan Amman tersebut. Sementara hasil pertemuan itu telah didukung oleh para ulama-ulama sifat. Ulama-ulama terpercaya. Siapa ulama-ulama terpercaya tersebut? Lebih dari 30 ulama Syiah. Dalam pandangan Ali Halabi adalah ulama thiqat. Ulama-ulama terpercaya. Ya. Sekarang kalau ada antum di sini, ada orang mengatakan, "Wah, itu siapa?" Tokoh Syiah terus. Main jalur siapa? Bagir. Oh, ini ulama terpercaya ini. Kira-kira antum mau percaya orang itu? Hah? Jawab coba. Ada yang mau percaya sama orang itu mengatakan bahwa Husain al-Habsyi adalah ulama terpercaya? Yang menyatakan Ahmad Barak Basyi'i, Rafidhi itu adalah ulama terpercaya? Antum mau percaya orang ini? Walaupun berjenggot? Walaupun sholatnya itu di atas sunnah? Antum percaya orang ini? Ya subhanallah. Dulu ketika Umar Syihab hanya sekedar mengatakan, saya katakan sekedar walaupun itu dhalalah, kesesatan. Saya katakan sekedar dibandingkan ucapan Ali Halabi dan yang semisalnya. Mengatakan bahwa sebenarnya Sunni dan Syiah itu perbedaannya tidak terlalu menyolok. Bagaikan perbedaan mazhab yang empat. Mari kita bersatu. Wah ribut. Keluar statement-statement, tulisan-tulisan. Ya, majalah-majalah menulis tentang kesesatan ucapan Umar Syihab. Hadza Ali al-Halabi. Dan kata dia menyombongkan terhadap nasihat ulama. Risalah Amman, dokumen Amman ini telah didukung oleh pimpinan-pimpinan dunia yang terpercaya. Yang mengemban amanah. Siapa yang hadir di antaranya atau yang menguatkannya? Siapa di antara yang mendukung hasil keputusan Amman tersebut adalah Ahmadinejad, pimpinan Syiah, pimpinan Iran, pimpinan negara Iran yang sangat mendukung dan loyal terhadap Syiah Rafidhah. Barakallahu fikum. Antum mau percaya? Sekarang ini atau berikutnya, Ihya' Turats. Tokoh-tokoh Ihya' Turats. di Kuwait sana dalam kegiatan politiknya. Mereka memuji orang-orang Syiah. Bekerja sama dengan orang-orang Syiah. Ketika ditegur bagaimana Anda bisa bekerja sama dengan Syiah. Jangan bicara itu. Syiah adalah saudara kita. Syiah adalah saudara kita. Kita saling menguatkan. Sekarang Anda mau tanya kalau di kampung Arab ini atau di Bondowoso ini. Dalam kegiatannya. Kerjasama. Misalkan mengadakan sebuah kegiatan dakwah bersama orang-orang Syiah itu. Antum mau percaya sama orang ini? Ya. Tentu aku tidak akan percaya dan mengatakan ini orang Syiah. Loh kok tahu antum? Belum bergabung kok. Yang dilakukan oleh beberapa tokoh Hiyaturat lebih parah dari itu. Antum menyadari ini sekarang? Sekarang di Indonesia ini banyak pengikut-pengikut Ali Al-Halabi. Para pemateri di Radio Roja. Atau para pemateri di TV Roja adalah para pengagum-pengagum Ali Halabi dan pembela-pembelanya. Terus mendatangkan dia ke Indonesia berulang kali hampir setiap tahun. Ini akan datang lagi dalam waktu dekat ini. Ya Subhanallah. Ikhwani fiddin. Kemudian masih saja ada yang mau mengatakan, sudahlah, sama-sama, kita sama-sama sunnah, kita syekh kita juga sama, masyaikh kita Syekh bin Baz dan syekh ini, Syekh Al-Albani, kitab yang dikaji juga sama, tidak sama. Boleh saja beberapa kitab yang dikaji sama, beberapa masyaikhnya sama, tetapi praktek akidah dan manhajnya berbeda. Barakallahu fikum. Kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan man jalasa ahlal bid'ah asyaddu alaina min ahlil bid'ah, barang siapa yang bermajlis dengan ahlul bid'ah itu lebih berbahaya kepada kita, lebih berat dia kondisinya dibandingkan ahlul bid'ah itu sendiri. Kenapa sampai ulama mengatakan demikian? Karena ahlul bid'ah itu sendiri sudah enggak punya jalur untuk masuk ke tengah-tengah ahli sunnah. Enggak punya pintu sudah, jendela-jendela sudah tertutup. Tetapi melalui orang-orang ini yang memakai baju ahli sunnah, memakai baju salafi, topi salafi, ya, melalui inilah masuknya. Sekarang melalui mereka masuknya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Orang-orang yang belajar kepada ahlul bidah, sering saya sebutkan berulang kali, beberapa pengikut Ali Halabi di Indonesia ini bermajlis bahkan belajar Islam dari ahlul bid'ah, dari zindiq, dari Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah. Sudah beberapa kali saya sebutkan dan beberapa asatidzah yang lainnya menyebutkan, bukan perkara yang remeh ya ahlus sunnah. Kalau antum sudah pernah mendengar bagaimana salaf memperingatkan kita dari bahaya bermajlis dengan mereka. Sudah saya sebutkan pernyataan Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang Husain al-Qarabisi. Siapa Husain al-Qarabisi? Husain al-Qarabisi, seorang yang pada waktu itu di masa Imam Ahmad dikenal dengan tingkat keilmuannya yang tinggi. Periwayatan-periwayatan hadisnya banyak. Pengetahuannya tentang ilmu bahasa tinggi. Tidak sekedar ilmu dan ilmu. Ibadahnya luar biasa. Luar biasa. Kekhusyuannya, kezuhudannya terhadap dunia juga luar biasa. Barakallahu fikum. Ketika dia mulai memunculkan sebuah paham yang menjadi celah untuk masuknya kembali paham Jahmiyah melalui Husain al-Qarabisi. Sebuah syubhat. Nanti bisa dikaji dalam pelajaran akidah. Imam Ahmad ditanya tentang Husain al-Qarabisi. Apa kata beliau? La tujalisu wa la tukallim wa la tukallim man yukallimuhu. Jangan engkau bermajlis dengan orang ini. Jangan kau ajak bicara dia. Dan jangan pula kau ajak bicara orang-orang yang berbicara dengannya. Kok begitu, Ustaz? Kenapa? Kita yang terbatas ilmunya mau menilai Imam Ahmad. Merasa kita lebih peduli terhadap persatuan umat. dibandingkan beliau? Kalau itu ada pada hati kita, itulah awal pintu kesesatan bagi kita. Kalau sudah ada perasaan mau menilai pernyataan salaf dengan kebodohan kita ini, itu adalah awal kesesatan bagi kita. Nah, bayangkan Husain al-Karabisi, sekadar, sekali lagi saya katakan sekadar, dibandingkan ahlul bid'ah zaman ini. Dibandingkan ahlul bid'ah di zaman ini. Dibandingkan mu'tazilah-mu'tazilah zaman ini. Neo-mu'tazilah ini. Kalau mu'tazilah awal melihat mereka, mungkin sudah dikafirkan. Mu'tazilah yang awal melihat mereka, mu'tazilah neo-mu'tazilah sekarang, sudah dikatakan inilah ahlul bid'ah. Sayang Husain al-Karabisi, Bishr al-Marisi, Al-Harith al-Muhasibi, dan yang lainnya enggak melihat tokoh-tokoh liberal Indonesia ataupun yang lainnya. Belum melihat. Barakallahu fikum. Kalau Husain al-Karabisi hidup di zaman ini, Bishr al-Marisi hidup di zaman ini, mereka adalah wali-wali Allah. Kalau mati mungkin kuburannya akan disembah. Karena luar biasa. Qiyamul lail, tahajudnya, hafal Quran, sodakohnya, peduli dan solidaritasnya terhadap umat. Barakallahu fikum. Kehusuannya jauh dari kehidupan dunia. Luar biasa. Lisannya penuh dengan zikir. Kalau mati, mungkin kuburannya sudah dibangun. Kubah di atasnya. Dan dimintai barokahnya oleh umat. Ya. Tapi Imam Ahmad punya sikap seperti itu. Dan para ulama yang ada pada waktu itu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Lalu bagaimana dengan orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah yang ada di IAIN? Ada di IAIN atau UIN-UIN. Baik yang di Bandung. Ya, IAIN Gunung Jati. Atau Syarif Hidayatullah yang ada di Jakarta. Atau Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Atau Maulana Malik Ibrahim yang ada di Malang dan seterusnya. Pernah saya sebutkan. Bahkan berulang kali. Tapi karena banyaknya syubhat dan terulangnya syubhat-syubhat itu, perlu kita mengulang lagi penjelasan-penjelasan seperti ini. Semacam IAIN-IAIN ini. Sebagian mereka menyatakan, sebagian dosen-dosennya menyatakan bahwa Al-Quran bukanlah kitab suci. Al-Quran adalah hasil peradaban manusia. Bahkan keluar sebuah disertasi untuk meraih gelar master atau doktor di Yogyakarta. Yang judulnya secara makna Al-Quran bukanlah kitab suci. Hah? Bagaimana Bishr al-Marisi kalau melihat orang ini? Bagaimana Husain al-Karabisi yang hidup di masa Imam Ahmad melihat mereka-mereka, dosen-dosen dan dekan-dekan IAIN ini? Sebagian dosen yang ada di Surabaya menulis lafaz Allah dalam secari kertas, kemudian diletakkan di lantai dan diinjak dengan kakinya. Kalau seandainya nama ayah antum ditulis di cari kertas oleh seorang, kemudian diinjak di hadapan antum, nama ayah antum. Siapa nama ayah antum? Fulan. Tulis Fulan, diinjak pakai kakinya. Marah enggak antum? Marah. Marah. Enggak akan menyapa. Silaturahmi terputus, enggak ada masalah. Karena urusan dunia, urusan ayah, urusan keluarga, urusan akidah nomor ketujuh. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sebagian para pemateri Radio Roja atau TV Roja atau pengikut Alil Halabi di Indonesia ini siap belajar Islam kepada para tokoh-tokoh Mu'tazilah, Jahmiyah, ya, semacam Mubarak Ba Muallim, Salim Ghanim dan yang semisalnya. Teman para Dr. Syafiq Basalamah dan yang semisalnya. Hah? Bagaimana kalau salaf melihat mereka? Ya, demikian memang Islam. Demikian bimbingan sahabat. Demikian bimbingan Al-Quran. Dan para ulama kita. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, hukmi fiman ta'allama ilmal kalam, ayudraba bijadidin nakhl wa yutafu bil asyair wa yuqalu in hadza jaza man ta'allama ilmal kalam. Fonis dan keputusanku terhadap orang yang belajar ilmu filsafat, ilmu kalam, itu dipukul dengan pelepah kurma dan dibawa tawaf keliling di kampung-kampung seraya diumumkan inilah hukuman bagi orang yang belajar ilmu kalam. Dibawa keliling gang ini, gang sana, pukul pakai pelepah kurma karena belajar ilmu kalam. Nama-nama yang sebagiannya saya sebutkan tadi, belajar ilmu kalam di IAIN tersebut. Gurunya siapa? Mu'tazilah. Wallahi kalau Imam Syafi'i tahu itu, akan dicambuk dia dengan pelepah kurma. Nah, wallahi ya ikhwan, kalau salaf melihat kita, kalau salaf melihat kita, kalau Imam Al-Bukhari, Muslim, Al-Imam Ahmad, Ibn Al-Madini, Syu'bah Ibn Al-Hajjaj, Malik Ibn Anas, dan yang lainnya, melihat salafiyin sekarang, akan dikatakan antum du'afa. Antum orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya sikap yang tegas. Ya. Sementara kita dituduh ya, dengan tuduhan-tuduhan yang zalim. Sabar wahai ahli sunnah, sabar wahai salafiyin. Naam, tetap sampaikan itu dengan hikmah, sampaikan dengan ilmu dan ilmiah. Namun ketika kita telah tahu ilmu, amalkan. Sekali lagi, Allah tidak butuh kita. Walaupun seluruh kita, jangankan 5 orang di antara kita istiqomah, yang lainnya meninggalkan, jangankan seperti itu, semua kita, saya dan antum, meninggalkan dakwah salafiyah di kota ini, Allah enggak butuh kita. Akan Allah datangkan orang selain kita yang jauh lebih baik dari kita, lebih kokoh manhajnya, lebih kokoh sikap akidahnya, lebih berilmu dan seterusnya. Allah enggak butuh kita. Dan sekali lagi kepada kaum nisa, kepada ummahat, akhawat, sabarlah kalian. Jangan bermajlis dengan orang-orang yang penuh syubhat. Jangan melayani perdebatan-perdebatan yang penuh syubhat. Barakallahu fikum. Orang-orang yang masih mempromosikan dai-dai radio rojak, jangan kalian jadikan teman. Yang masih mempromosikan muhadara-muhadara mereka, jangan kalian jadikan sebagai kawan. Baik-baik itu kawan pertemuan, kawan makan-makan bersama, atau kawan WhatsApp, kawan BlackBerry, dan yang lainnya. Walaupun saya sering menasehati rijal maupun nisa untuk tidak sibuk dengan media-media ini. Nah, terkhusus para nisa, ummat, jangan sibuk dengan WhatsApp. Jangan sibuk dengan BlackBerry dan yang semisalnya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Demikian muhadharah pada malam hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul di sini. Dari sisa waktu yang ada, kita mencoba untuk menjawabnya semampu kita. Nah, apa hukum Ustaz seorang yang mengajar laki-laki dan perempuan tanpa hijab atau pembatas? Wallahi mungkin Ustaz ini takut dikatakan keras, takut dikatakan kaku, tidak fleksibel, ya. Maka jangan ambil ilmu darinya. Nah, barakallahu fikum. Apa boleh kita takziah pada tetangga kita yang menganut agama Syiah? Enggak boleh. Gimana kita takziah kepada penghina sahabat? Kalau menghina ibu Anda, kamu enggak mau takziah. Iya kan? Kalau tetangga itu menghina ibu, dikatakan ibu Anda sebagai pencuri, enggak mau takziah selama-lamanya. 7 turunan diwasiatkan kepada anak keturunannya. Nah, giliran menghina sahabat Nabi, menghina ibunda Aisyah, Anda masih bertanya pertanyaan seperti ini? Boleh apa tidak? Lah, ini pertanyaan enggak patut ditanyakan. Syiah jangan takziah, jangan salam. Barakallahu fikum. Bersikaplah adil. Barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Bagaimana sikap kita dalam pilpres? Naam. Barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Yang mau dipilih yang mana? Yang mau dipilih yang mana? Bingung kan? Barakallahu fikum. Kalau menurut nasihatnya Firanda, pilihlah PKS dulu. Ikhwan muslimin. Nah, kalau yang satunya pilih partai lain lagi, Gerindra, Walais. Yang mana terus? Wong toko-toko yang katanya ahlus sunnah ini, yang katanya mengaku sunnah, centang perenang. Ya. Lalu yang mana yang mau dipilih? Bingung kan? Daripada bingung, banyak berzikir, banyak ibadah, didik diri kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita, banyak menuntut ilmu, selesai. Di masa fitnah seperti ini. Jangan masuk kepada arena fitnah. Nah, barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Pertanyaan yang sama dengan yang sebelumnya. Cuma ada lanjutannya. Kalau tidak boleh, kalau tidak, bukankah kita harus taat pada ulil amri? Naam, kita harus taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf. Bukan pada perkara yang mungkar. Perkara yang mungkar, yang mengandung kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita taat kepada siapapun. Rasulullah mengatakan, La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun kalau konsekuensinya adalah pelanggaran atau kemaksiatan kepada Allah Sang Khalik. Bahkan khusus dalam hadis terkait dengan waliul amr, alaikum bisam'i wa ta'ah illa in amara bi ma'siyah. Fa in amara bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wajib atas kalian untuk mendengar dan taat kepada pemerintah kalian, kecuali apabila memerintah kepada kemaksiatan. Kalau mereka memerintah kepada kemaksiatan, maka tidak lagi berlaku ketaatan kepadanya dalam perkara tersebut. Nah, jadi dibatasi, bukan secara mutlak. Nah, jelaskan kondisi Damaj pada saat ini. Semoga Allah menjaga Ma'had Damaj. Yang Anda dengar 2 bulan yang lalu, ketika saya umroh 2 bulan yang lalu di rumah Syekhuna Ubaid Al-Jabri di Madinah. Waktu itu datang juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi dari negeri Yaman, ulama tertua di Yaman sekarang. Mengatakan bahwa Damaj sekarang sudah makmur dengan ilmu. Nah, di sana ada salah satu penduduk desa itu sendiri, dan dulu teman kita belajar bersama, bahkan bukan teman saya tetapi lebih senior-senior saya dan ustaz-ustaz yang lainnya. Namanya Syekh Adil bin Muawwid. Syekh Adil bin Muawwid yang memang sejak dulu dikenal, di samping keilmuannya juga ketawabuannya dan kekokohan manhajnya. Sekarang beliau mengambil alih berbagai pelajaran di ma'had tersebut setelah keluarnya atau terusirnya Yahya al-Hajuri Abdal. Nah, Allahumma musta'an. Yahya al-Hajuri, semua orang ditahdir. Nah, semua orang ditahdir. Nah, semua orang atau semua duat sunnah yang tidak cocok dengan pemikirannya. Nah, termasuk lebih-lebih kalau kita ditahdir, sebenarnya Radio Roja dan yang lainnya itu pada awalnya lebih dalam kaidahnya harus lebih ditahdir. Ya. Tapi subhanallah, ahlul bid'ah dan hizbiyah ini bisa bersatu demi kepentingan bersama. Ya. Demi mentahdir ustaz-ustaz kita. Ya, mereka juga menyebarkan artikel-artikel dan kaset-kaset Yahya al-Hajuri. Nah, ya subhanallah. Ya subhanallah. Sudah tidak bisa lagi, enggak kehabisan hujjah. Ya, memang enggak punya hujjah, bukan kehabisan, enggak pernah punya hujjah. Masya Allah. Nah. Salafi itu ya akhi, ada pertanyaan, kenapa kalau Ustaz Fulan dan Fulan mengisi di masjid, teman-teman salafi enggak mau hadir? Nah, padahal kita kan sama-sama salafi. Salafi tidak diukur dengan jenggot. Salafi itu tidak diukur dengan pakaian yang di atas mata kaki. Salafi itu adalah sebuah manhaj yang sempurna, meliputi berbagai perkara. Untuk mengetahui salafi dengan sebenarnya, ayo kita belajar dengan baik dan tekun. Kalau kita maaf saja belajarnya hanya seminggu sekali, ya, pengajian tematik seperti ini, ya, kita nggak akan tahu apa itu salafi sebenarnya. Ya, tidak tahu kita. Tapi kalau kita mau benar-benar belajar, barakallahu fikum, demikian. Nah. Nah, ini juga sama pertanyaannya. Baik. Sampai di sini insyaallah kajian kita di malam hari ini. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat dan Allah jadikan sebagai ilmu yang menambah iman dan takwa kita. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.